Sekarang bab 55, larangan menolak permohonan orang yang meminta atas nama Allah, atau bahasa Arabnya la yaruddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak permintaan yang meminta dengan menyebut nama Allah. Lebih jelasnya kita lihat hadisnya langsung. Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah apa yang dia minta. Jika ada orang yang mengundang kalian, maka datangilah. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia. Bila kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sampai kalian merasa sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Taib, lihat. Manista'adza billah fa'a'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Misalnya dia katakan pada ada pak polisi, demi Allah saya susah, tolonglah saya lagi dikejar-kejar. Kalau dia sudah bawa nama Allah, tolong langsung. Ya, kalau sudah bawa-bawa nama Allah, langsung ditolong. Gak usah bilang, wah teman kamu ini benar atau enggak. Kalau sudah bawa nama Allah, langsung ditolong. Demi memuliakan nama Allah di sini. Terus, wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Siapa yang meminta dengan nama Allah, beri. Ya. Ada pengemis datang, dia bawa nama Allah, demi Allah saya ini susah. Sudah beri. Walaupun mungkin pekerjaannya itu tercela di situ. Pengemisnya tercela, namun karena bawa nama Allah, saya benar susah, anak saya butuh operasi. Dia bawa-bawa nama Allah, berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibu. Ini permasalahan lain, namun satu teks dengan ini. Dan jika ada orang yang mengundang kalian, penuhilah undangan tersebut. Jika ada orang yang mengundang kalian, maka datangilah. Diberikan keterangan di sini, yang wajib didatangi adalah undangan walimah nikah. Menurut jumhur atau kebanyakan ulama, yang wajib didatangi adalah undangan walimah nikah. Dengan catatan nanti, syarat paling penting tidak ada maksiat di dalamnya. Ya, tidak ada maksiat di dalamnya. Dan juga itu bagusnya undangan, itu memperhatikan juga yang diundang, itu bukan hanya orang-orang kaya, namun juga hendaklah mengundang orang-orang miskin. Karena doa mereka itu lebih diijabahi. Lalu kalimat berikutnya lagi, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Dia bantu misalnya meminjamkan uang ke kita, balaslah itu. Kita kembalikan uangnya, tanda bentuk berbuat baik lagi, mungkin kita kasih suatu sebagai hadiah. Namun ingatnya, selama tidak ada syarat di awal. Kalau syarat di awal ada, berarti riba. Namun kalau cuma dia minta kembali seperti itu, kita karena merasa terima kasih sekali, kita beri dia itu sesuatu. Fa illam tajidu matukafi'unahu fad'u lahu. Jika memang tidak didapati hal untuk membalasnya. Orang tua itu banyak memberikan kebaikan pada kita. Kita tidak mampu untuk membalasnya, maka kata Nabi SAW, fad'u lahu, doakan dia dalam kebaikan. Maka doakanlah, doakanlah di sini maksudnya doakan dalam kebaikan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau yakin bahwasanya engkau telah membalas kebaikan tersebut. Kalau belum yakin, doakan terus berarti. Kalau belum yakin berarti didoakan terus sampai yakin. Kalau belum yakin juga doakan terus. Kalau ibu beri kebaikan itu lebih ya kepada kita sebagai anak, belum yakin itu kebaikannya terbalas, berarti doa terus itu tanpa henti. Nah, di garis bawahi kaitan kita itu dengan kalimat ini. Barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Itu di garis bawahnya di situ. Kenapa diberi? Ini pembahasannya. Demi mengagungkan nama Allah, karena dia sudah membawa nama Allah. Itu ya, demi mengagungkan nama Allah. Kalimatnya yang tadi di garis bawah apa? Barang siapa yang minta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Ada orang susah datang ke rumah, ketok-ketok pintu, "Pak, saya benar-benar butuh bantuan sekali. Anak saya butuh operasi." Demi Allah. Diberi enggak? Diberi, karena dia sudah bawa nama Allah situ. Enggak usah pakai tanya-tanya lagi, "Wah, itu benar enggak ya? Benar enggak ya?" Sudah, demi mengagungkan ini. Walaupun kita mungkin cuma mau bantu seberapa. Sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Perintah memberikan perlindungan kepada orang yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau ada minta perlindungan, kita beri dia perlindungan kalau dia bawa nama Allah di situ. Yang kedua, perintah untuk mendatangi undangan. Perintah untuk mendatangi undangan. Yang wajib tadi apa? Undangan walimah nikah. Yang dimaksud walimah itu makan-makannya. Wow. Yang mukadimah depan-depannya itu enggak. Nyumbangnya juga enggak. Wow. Apa kalau disuruh nyumbang ya tradisi jenengan ya gimana lagi, utang. Iya kan? Wes dicatet kok. Betul, Mbak? Coba kalau orang nyumbang piye coba? Dirasani terus ya sih. Ya. Susah kan? Terus hapusnya gimana? Mau merubah bagaimana? Woi, Bapak-bapak. Gimana mau merubahnya, Pak? Besok kalau punya hajatan tulis di undangan, mohon maaf saya tidak menerima sumbangan. Wani apa ora ya? Nah, terus enggak perlu pakai kotak-kotak lagi, ini sudah bilang gitu kok. Oh, kalau kayak gitu enggak datang malahan. Serba susah angel ya berarti ya. Ya pokoknya kayak gitulah prinsipnya. Kalau saya enggak mau menerima ada amplop situ, namun kalau saya datang ke nikahan yang lainnya, oh saya nyumbang tetap. Berani kayak gitu? Berani? Insyaallah. Insyaallah nanti ya. Ini sudah merunduk saja nih, kayak ini ngaput banget. Terus yang berikutnya. 3. Perintah untuk membalas kebaikan orang lain. Perintah untuk membalas kebaikan orang lain. Balasnya seberapa? Pokoknya sampai yakin sudah terbalas. Kalau belum yakin, balas terus. Kalau enggak mampu dengan balas seperti yang diberi, berarti apa? Balas dengan doa. Yang keempat, perintah untuk mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita jika kemampuan kita hanya sebatas hal itu saja. Nah, perintahnya bisa dengan mendoakan. Berarti kalau enggak mampu nyumbang, bisa enggak itu nyumbang doa? Wah, wow, tuh kena masa nanti ya. Terus yang kelima, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian merasa sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Sampai kalian merasa sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Berarti kalau belum merasa cukup, balas terus. Istirahat dulu sekitar 10 menit baru kita lanjut lagi.